Sesungguhnya, setiap anak yang dilahirkan adalah amanat Allah. Dan kelak engkau harus mempertanggungjawabkannya. Kecil dalam pangkuan, bimbinglah anakmu akhlak serta iman sebagai bekal nanti untuk masa depan. Sejak dini sudah tanamkan benih-benih kasih dan keimanan, insya Allah dewasa jadi anak berguna. Insya Allah dewasa.